Dengar suara hatiku lewat tawai gitarku yang ku tulis jadi lagu persembahan dariku. Terimalah kata cintaku, ku tulis jadi puisi, ku kirimkan lewat mimpi agar nyenyak tidurmu. Berikan kepadamu sayang.